Mari kita amalkan, amalkan, amalkan Quran hadis di dalam kehidupan, tak boleh ditinggalkan. Membela Quran hadis dengan sepenuh hati, sambung persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Wa nutu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak, para ibu, para jamaah pengajian Radio Samhan AM630, dimanapun pagi hari ini panjenengan semua berada, dan alhamdulillah kembali bisa menangkap suara kami melalui AM630 Radio Samhan atau melalui streaming Radio Samhan. Semoga kebersamaan kita dalam rangka thalabul ilmi, mencari pahala, mencari ridhonya Allah, mencari surganya Allah Ta'ala, dan selamat dari siksa api nerakanya, selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, serta memberikan keamanan dan keselamatan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sama-sama kita awali pengajian kita pada pagi hari ini dengan tidak lupa selalu memanjakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia, nikmat, rahmat, dan barokah yang sampai pada pagi hari ini tidak pernah henti, tidak pernah putus, untuk sama-sama kita terus mendapatkan karunia nikmat dari Allah. Kesemuanya kita syukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahi jazakumullahu khaira, kepada seluruh para jamaah, bapak, ibu, dan semuanya yang saya hormati. Sekali lagi atas nama solehnya, semuanya kami aturkan syukur. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Dan mari sama-sama tetap kita niati semata-mata mencari ridho, mencari pahala surga dari Allah, dan agar kita masing-masing dihindarkan, dijauhkan, diselamatkan dari siksa api nerakanya Allah. Para bapak, para ibu jamaah yang saya hormati, kewajiban utama kita di dalam hidup yang satu kali ini adalah tugas menjalankan kewajiban beribadah. Tugas menjalankan kewajiban beribadah ini adalah merupakan tugas kewajiban yang berlaku bagi satu-satunya kita. Satu-satunya, misalnya dalam satu keluarga itu ada lima, ya lima-limanya itu. Tidak bisa hanya salah satunya saja. Karena ini urusan akhirat, urusan mencari surga, bukan urusan dunia, ya. Jadi kalau untuk mencari surga dan selamat dari neraka, ya harus semuanya. Man amila sholihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha jaza'am bimakanu ya'malun. Jadi barang siapa yang beramal baik, maka kebaikan itu untuk dirinya. Jadi masing-masing. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita selalu berusaha agar terutama ya diri kita dan keluarga kita semuanya sama-sama bisa menetapi, bisa menjalankan kewajiban tersebut. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, maksudnya menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka ini ya tentu tidak ada dengan cara lain, hanya dengan cara menetapi beribadah kepada Allah, mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis secara kafah, dan diniati semata-mata mencari surga dan selamat dari neraka. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Ya, baik, sebelum kita melanjutkan atau meneruskan ke pengajian Al-Qurannya, terlebih dahulu kita simak pesan-pesan dari PDO Barokah Jaspeleng. Kapesthekaken keluarga kita konsumsi PDO. Keluarga sehat, keluarga PDU. Mari Bu, mari Pak, stoknya masih banyak. PDO, suplemen minyak ikan laut dalam yang khasiatnya sudah dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sakit diabetes, kanker hati, tumor payudara, jantung bengkak, dan lain-lain. Yang cair ukurannya per botol 100 ml, yang kapsul 30 butir per botolnya. PDO ini mengandung omega 3 61,55%, omega 6, omega 9, vitamin E yang mencegah kulit keriput, menjadikan wajah berseri-seri dan awet muda. Nah, yang botolnya mungil warna merah ini salep barokah. Insya Allah, eksim kering, eksim basah, luka bakar, dan penyakit kulit yang parah lainnya juga bisa diatasi asal rajin ngolesinya. Untuk melengkapi kesehatan keluarga, madu juga tersedia di konter kami. Semua produk yang ada di Radio Samhan harganya terjangkau. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya Bu. Pak, monggo. Melaksanakan ibadah umroh atau haji, seyogianya mengkonsumsi BDO atau perbekalan BDO, sebab iklim sekarang ini tidak bisa diandalkan lagi, tidak bisa akrab dengan kita. Tentunya kita harus waspada, sebab ibadah haji adalah ibadah fisik. Artinya fisik yang harus betul-betul kuat, fisik harus betul-betul prima. Pengalaman yang tahun-tahun lalu kita cermati, saudara-saudara kita yang mengkonsumsi BDO kembali dari melaksanakan ibadah haji atau umroh tetap segar, tidak terganggu kesehatannya. Untuk itu mari kita saling mengingatkan bagi saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk berbekal BDO. Assalamualaikum warahmatullahi salep barokah. Demikian pernyataan seorang ibu, Ibu Tasmawati di Mangga Besar 13, yang kemarin membeli salep barokah sekaligus satu lusin dengan krim yang mudah meresap di kulit dan tidak lengket. Oleskan salep barokah. Eksim basah, eksim kering, kutu air, kurap, kadas, dan penyakit kulit lainnya, rontok kabeh. Insya Allah, sehat kembali. Kulit teh alus maning. Dapatkan salep barokah hanya di Radio Samhan, Swadaya Raya 143, Jalan 26, Duren Sawit, Jakarta Timur. Telepon 861-9407. Radio Samhan, siaran radio idola, Samhan Radio. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Kita kembali buka Al-Qur'annya, masih di surah Al-Kahfi ayat 66. Ayat 66 surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا Qala satajiduni insya Allahu sabira wa la a'si laka amra. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhtitha laka minhu dhikra. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha lituriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikani min amri usra. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyyah. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad jita syai'an nukra. Qala alam akun laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Qad balawta min ladunni udhra. Fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryah. Ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayifuhuma. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Qala law syi'ta latakhadta 'alayhi ajra. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa nahar. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Allahumma faqina fitin. Allahumma faqina fitin. Allahumma faqina fitin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal faqri wal kufri. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Kita teruskan dengan makna ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata lahu kepada Khadir. Khadir, Nabi Khadir. Ini masih lanjutan perjalanan, ya. Kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Qala berkata lagu kepada Nabi Khidir, siapa Musa, Nabi Musa. Hal apakah attabi'uka, mengikuti aku kepadamu? Hal apakah attabi'uka, mengikuti aku kepadamu? Ala atas, antu'allimani, mengajarkan engkau kepadaku, antu'allimani, mengajarkan engkau kepadaku. Mima dari apa-apa, ulimta, yang telah diajari engkau, diajari oleh Allah. Ulimta, yang telah diajari engkau, rusdan, pada kebenaran. Setelah Nabi Khidir melakukan perjalanan berhari-hari dalam rangka ingin menjumpai seorang hamba yang telah diceritakan oleh Allah di dalam wahyu bahwa ada hamba saya yang lebih hebat dari kamu, wahai Musa. Kemudian Nabi Musa ya penasaran dan minta kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan hamba tersebut. Bagaimana caranya ya Allah agar saya bisa menjumpai hamba tersebut? Ya, akhirnya Allah memberikan bekal, kalau kamu ingin ketemu hamba tersebut, pergilah kamu ya, menyisir di pantai dengan membawa bekal ikan. Ikan itu ikan mateng untuk bekal perjalanan. Singkat cerita, suatu hari Nabi Musa merasa capek, lalu kemudian istirahat di sebuah batu yang besar. Kebetulan, ya batu yang besar itu ya nggak jauh dari laut, jadi di pinggir laut begitu. Sampai ya sempat tidur sesaat lah, karena sudah perjalanan cukup jauh. Nah, ternyata pada saat Nabi Musa dan Yusa itu adalah pemuda, seorang pemuda yang menemani Nabi Musa untuk perjalanan tersebut. Dia yang membawa perbekalan. Ikan itu loncat ke air laut itu. Nah, air laut yang dilewati ikan tersebut, airnya tidak kembali, jadi tetap bolong begitu. Nah, pada saat itu Yusa tahu kalau ikannya itu lepas, tapi mau memberitahukan kepada Nabi Musa itu lupa. Akhirnya begitu Nabi Musa bangun, sudah dirasa cukup istirahatnya, ayo kita melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat, beberapa jauh, Nabi Musa kok merasa lapar. Akhirnya ingin menikmati bekalnya, ya ikan itu. Yuk kita makan dulu. Nah, Khidir baru ingat, masya Allah, ya maaf, bekal kita tadi pada saat kita istirahat di batu itu, batu yang besar tadi, ternyata ikan itu jatuh di situ. Nah, oh, terus Nabi Musa, sudah kalau gitu kita balik lagi nyari ikan itu, ya karena memang ikan itu sepertinya petunjuk itu, petunjuk untuk menjumpai hamba itu. Dan dalam kisah Nabi Musa dalam perjalanan walaupun sudah berhari-hari dia tidak ada rasa capek. Tiba-tiba setelah sampai di batu yang besar itu kok tiba-tiba rasanya capek sekali sehingga harus istirahat. Nah itu sudah oleh Allah ngatur ya. Ya. Tadinya nggak ada rasa capek, tiba-tiba pas sampai di batu yang besar itu kok capeknya luar biasa sehingga istirahatlah. Nah pas istirahat itulah ikan kemudian lepas. Ya, sengaja ikan udah mateng itu. Nah ternyata setelah kembali lagi ke tempat istirahatan, ya, ikan yang jatuh itu begitu melihat, loh ikannya jatuh ke laut. Dan air laut yang dilewati ikan itu, anehnya airnya nggak kembali, tetap bolong. Nah, tetap bolong. Setelah Nabi Musa kembali di situ, lah ketemu seorang hamba. Menjumpai seorang hamba, ya seperti modelnya kayak nelayan begitulah ya, kemulan kain ya. Dan hampir-hampir bahasa Nabi Musa dan bahasa Khadir itu tidak nyambung gitu. Hampir-hampir saling tidak mengerti bahasanya, hampir tapi sedikit-sedikit bisa diterima ya. Nah begitu setelah sampai ketemu. Nah ini terus Nabi Musa berkata kepada Nabi Khadir, wahai Khadir, apakah saya boleh mengikuti kamu supaya kamu mengajari saya ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah kepadamu? Jadi Nabi Musa sangat penasaran sekali, kok ada orang yang lebih pinter daripada dirinya? Punya ilmu apa dia itu? Jadi Nabi Musa sengaja ngelmu ibaratnya. Dia perjalanan jauh kepingin belajar ilmu yang dimiliki oleh Khadir. Maka begitu ketemu Nabi Musa langsung menyampaikan keinginannya. Bolehkah saya mengikuti kamu dan kemudian kamu mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah kepadamu, kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Qala, berkata Nabi Khadir, innaka, sesungguhnya engkau wahai Musa, lantas tati'a, tidak akan mampu kamu, lantas tati'a, tidak akan mampu kamu, ma'iyya bersamaku, ma'iyya bersamaku, soberon pada kesabaran. Kemudian Nabi Khadir menjawab, hey Musa, sepertinya kamu tidak akan kuat kesabaran kamu mengikuti saya, mengikuti perjalanan saya. Sepertinya orang seperti kamu itu tidak akan kuat, artinya kesabaran kamu tidak akan kuat. Ya, karena Nabi Khadir juga pernah dengar barangkali bahwa Musa itu tipe ya seorang laki-laki yang agak mudah temperamen. Ya, Nabi Musa itu. Ya. Wa kaifa, dan bagaimana tasbiru sabar kamu? Wa kaifa, dan bagaimana tasbiru sabar kamu Musa? Alama, atas apa-apa, lam tuhitto, yang belum menguasai kamu. Alam atas apa-apa, lam tuhit, yang belum menguasai kamu. Bihi, dengan apa-apa, khuberon pada ilmunya. Khuberon pada ilmunya. Dan bagaimana akan bisa sabar, kamu akan yakin bisa sabar. Sementara kamu belum tahu ilmunya itu seperti apa. Jadi tadinya Nabi Musa ngotot, wah sabar saya bisa sabar. Nah, terus dikatakan oleh Nabi Khidir, loh, bagaimana kamu yakin sabar? Orang jenis ilmu yang akan kamu pelajari, kamu belum tahu ilmunya. Kok sudah yakin sabar itu bagaimana? Kala berkata Nabi Musa, satajiduni akan menjumpai engkau Khidir kepadaku. Akan menjumpai engkau Khidir, ni kepadaku Nabi Musa. Insya Allah, jika Allah menghendaki, sobiron orang yang sabar. Wala aksi dan tidak akan menentang saya. Wala aksi dan tidak akan menentang saya laka kepada engkau Khidir amron pada perkara. Kemudian Nabi Musa meyakinkan kepada Nabi Khidir soal kesabarannya. Nabi Musa menjawab, wahai Khidir, insya Allah saya akan sabar. Pokoknya saya akan sabar. Dan saya berjanji tidak akan menentang kepadamu dalam urusan apa saja. Pokoknya saya ngikut. Saya tidak akan macam-macam dah ibaratnya. Ya. Saya akan sabar, saya tidak akan menentang ya, kepadamu di dalam urusan apa saja. Kala berkata Khidir, faini taba'tani, maka jika mengikuti engkau Musa kepadaku, maka jika mengikuti engkau Musa kepadaku, fala tas'alni, maka jangan bertanya engkau padaku, fala tas'alni, maka jangan bertanya engkau kepadaku an syai'in, dari sesuatu. Hatta sehingga uhtitha, diberi cerita atau diceritakan laka kepadamu minhu dari sesuatu zikron sebutan. Zikron sebutan atau pada penyebutan. Setelah Nabi Musa tetap baratnya dia ngotot kepingin ngilmu dengan Nabi Khidir, ya pengin mengikuti perjalanan Nabi Khidir dalam rangka dia ingin tahu ilmunya Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Khidir setuju, tapi Nabi Khidir membuat syarat. Baik kalau begitu Musa, kalau kamu tetap kekeh kepingin mengikuti saya, ingin tahu ilmu-ilmu saya, maka syaratnya kamu jangan menanyakan sesuatu apapun. Loh. Orang pengen belajar, tapi dalam proses belajar kamu jangan menanyakan apapun. Jadi apa yang saya kerjakan, kamu jangan sekali-sekali bertanya, apalagi protes. Ya. Sehingga nanti pada saatnya kamu akan saya ceritai. Kenapa saya berbuat ini, kenapa saya melakukan ini, semuanya nanti kamu akan saya kasih tahu. Tapi pada saat saya berbuat sesuatu, kamu jangan sekali-kali menanyakan kenapa saya berbuat begini, kenapa saya berbuat begitu, jangan. Ya, akhirnya sepakat ya. Setelah ada kesepakatan, lalu fantolako, lah ini mulai itu. Fantolako, maka berangkat keduanya. Keduanya ya Nabi Khadir dan Nabi Isa, Nabi Musa. Hatta sehingga idza rakiba, ketika telah menaiki keduanya. Fisafinati, di dalam perahu. Khorokoha, melobangi siapa Khadir, ha pada perahu. Kala berkata Musa, akhorokok taha, apakah melobangi engkau Khadir pada perahu? Litu riko, supaya menenggelamkan engkau. Ahlaha, pada ahlinya perahu. Ahlinya perahu ya penumpangnya atau awak kapalnya. Laqad ji'ta, niscaya sungguh mendatangi engkau. Maksudnya mengerjakan engkau. Syai'an, pada sesuatu. Imron, yang dibenci. Akhirnya Nabi Khadir dan Nabi Musa mulai perjalanan. Jadi ilmunya ya sambil berjalan itu aja ilmunya. Enggak terus kayak kita ngaji begini, bukan itu. Sambil apa itu musyafir atau perjalanan. Nah, akhirnya keduanya mulailah perjalanan. Sehingga keduanya naik perahu. Ya, Nabi Musa dan Khadir naik perahu. Nah, ceritanya Khadir itu naik perahu itu memang diajak oleh pemilik perahu karena mereka kenal. Mau kemana Pak Khadir? Ayo sekalian sini. Bareng sama kita. Nah, akhirnya Nabi Musa juga sama ikut naik perahu tersebut. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan itu Nabi Khadir aneh. Perahu kok tiba-tiba dilubangi. Dasarnya itu loh. Dasarnya itu. Sehingga ya air masuk. Air masuk. Lah, melihat sesuatu yang demikian itu Nabi Musa enggak sabar. Loh. Ini gimana ini? Kok perahu enggak apa-apa kok tiba-tiba dilubangi sehingga airnya masuk. Hei Khadir, apakah kamu sengaja dengan melakukan itu supaya kita semuanya tenggelam begitu? Wah, sampean itu berarti mengerjakan sesuatu yang dibenci itu. Itu pekerjaan yang dibenci oleh semua orang. Pertama, numpang atau dikasih tumpangan. Ya. Perahu orang dilubangi. Waduh. Kala berkata siapa? Nabi Khadir. Padahal ini perjalanan ilmu ini ya. Kala berkata Nabi Khadir, alam akul, apakah belum berkata saya? Inaka, sesungguhnya engkau wahai Musa, lantas tatia, tidak akan mampu kamu Musa, lantas tatia, tidak akan mampu ma'iyya, bersamaku, soberon, kesabaran. Ma'iyya, bersamaku, soberon, kesabaran. Hai Musa, Bukankah di awal saya sudah bilang kepada kamu bahwa apa saja yang saya kerjakan jangan sekali-kali kamu protes? Bukankah sudah kesepakatan itu? Dan saya sudah bilang kamu tidak akan sabar mengikuti perjalanan saya. Qala berkata Nabi Musa, la tu'akhidni, jangan mengambil engkau padaku. Maksudnya mengambil tindakan. Bima sebab apa-apa atau pada apa-apa nasitu yang lupa aku. Bima pada apa-apa nasitu yang lupa aku. Wala turhiqni, dan janganlah memaksa engkau kepadaku. Min amri, dari perkaraku, usron pada kesulitan. Usron pada kesulitan. Setelah diingatkan oleh Nabi Khadir, langsung Nabi Musa ya minta maaf ibaratnya. La tu'akhidni bima nasitu. Janganlah engkau mengambil tindakan pada sesuatu yang saya lupa. Jadi memang yang pertama ini Nabi Musa lupa bahwa di awal sudah ada kesepakatan tidak boleh menanyakan sesuatu. Wala turhiqni min amri usra. Dan saya harap engkau tidak memaksa kepada saya dari perkara saya pada kesulitan. Artinya mohonlah, ini betul-betul saya lupa, mohon dipermudah sajalah urusan ini, jangan dipersulit, dah gampang-gampangan saja, maafin saya. Nah, akhirnya Nabi Khadir ya memaafkan, ya sudah. Lalu fantolako, maka berangkat keduanya melanjutkan perjalanan. Hatta sehingga idzalakia, ketika bertemu keduanya. Gulaman pada anak kecil, gulam. Waqatalahu, maka membunuh siapa Khadir kepada anak. Qala berkata Nabi Musa, wah, enggak sabar lagi Nabi Musa. Aqatalta, apakah membunuh engkau Khadir? Nafsan pada diri, zakiatan yang masih suci, belum punya dosa. Bighairi nafsin, dengan selain diri. Selain diri artinya dia tidak salah. Berarti laqad ji'ta, niscaya sungguh mendatangi engkau, maksudnya mengerjakan engkau, syai'an pada sesuatu, nukron yang diingkari. Akhirnya Nabi Khadir dan Nabi Musa setelah sebelumnya sempat tegang, langsung akhirnya Nabi Khadir bisa menerima alasan Nabi Musa. Yaudah, sekarang kita lanjut perjalanan. Tak lama kemudian keduanya menjumpai anak kecil yang sedang bermain. Anak kecil yang sedang bermain langsung disamperi oleh Nabi Khadir. Tiba-tiba dipuntir kepalanya. Kayak jambu mente itu. Langsung dipegang, dipuntir kepalanya. Mati bocah. Fakotalahu. Dibunuh. Anak kecil sedang bermain, coba. Apa salahnya itu anak? Tiba-tiba Nabi Khadir, anak itu dihampiri langsung dipuntir kepalanya, langsung dipateni. Qala berkata Nabi Musa, waduh ini ilmu apa ini? Kok makin lama makin gak jelas ini Nabi Khadir. Nabi Musa gak sabar lagi. Aqatalta, apakah membunuh engkau Khadir? Aku tata apakah membunuh engkau nafsan pada diri. Zakiatan yang suci, diri yang suci, belum punya dosa. Biwai nafsin, dengan selain diri. Jadi dia tidak punya dosa, dia enggak pernah membunuh. Kok tiba-tiba kamu, anak itu kamu bunuh itu gimana? Laqad jita syai'an nukron. Niscaya mendatangi engkau, laqad jita niscaya mendatangi engkau, syai'an pada sesuatu nukron yang diingkari. Wah, perbuatan sampean ini betul-betul perbuatan yang diingkari ini. Tadi pertama perahu orang dirusak. Sekarang anak kecil lagi main, tiba-tiba disamperi, kirain mau ngapain, mau ngasih permen. Itu kepala anak kecil langsung dipegang, dipuntir begitu. Matilah bocah. Masya Allah, kamu sungguh telah mengerjakan suatu perbuatan yang sangat diingkari. Qala berkata siapa Nabi Khadir? Alam akul, apakah belum berkata aku? Laka kepadamu Musa. Lantas tatia, tidak akan mampu kamu. Lantas tatia, tidak akan mampu kamu. Ma'i bersamaku. Soberon pada kesabaran. Tuh, lagi-lagi Musa, kamu protes terus. Bukankah saya sudah bilang, kamu itu tidak akan mampu. Kamu tidak akan sabar mengikuti perjalanan saya. Kan dari pertama sudah jelas itu kan. Kamu protes terus. Qala berkata Khadir. Qala berkata Nabi Musa. Insya'atuka, jika bertanya aku kepadamu Khadir. Ansyai'in dari sesuatu. Ba'daha. Ansyai'in dari sesuatu. Ba'daha sesudahnya sesuatu. Ba'daha sesudahnya sesuatu. Sahib ini, maka janganlah menemani engkau Khadir kepadaku. Wala tu sahib ini, jangan menemani engkau Khadir kepadaku. Qad balagta, sungguh telah sampai engkau atau mendatangkan engkau miladuni dari sisiku udron pada alasan. Udron pada alasan. Akhirnya Nabi Musa berkata, wahai Khadir, baiklah, saya memang gak sabar, tapi mohon saya dikasih kesempatan sekali lagi. Ya. Jika saya protes lagi dari sesuatu setelah ini, baik, berarti saya gak mampu. Wes, kamu jangan menemani saya, artinya kita pisah saja, kita gak usah melanjutkan. Tapi mohon saya dikasih kesempatan sekali lagi. Nah, kalau sekali lagi saya masih protes lagi, ya udah berarti engkau telah mendatangkan atau memberikan alasan yang kuat kepada saya. Nah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Akhirnya, atau Nabi Khadir dan Musa melanjutkan perjalanan, ya, sampai di sebuah desa, yang mana di desa itu Nabi Khadir dan Nabi Musa menjumpai ada pagar itu, pagar yang keadaannya sudah mau ambruk. Lalu kemudian dibenahi oleh Nabi Khadir. Nah, Jadi memang apa yang dilakukan Nabi Khidir ini secara lahiriah ya, ini perbuatan yang sangat sangat diingkari ya. Tapi sesungguhnya di balik itu Nabi Khidir punya alasan yang sangat kuat mengapa dia melakukan itu. Nah, makanya di akhir cerita itu Nabi Khidir kemudian menceritakan kenapa perahu itu dilubangi, kenapa anak kecil itu tiba-tiba dia bunuh, dan kenapa saya membetulkan pagar yang akan roboh itu. Nah, kisah lengkapnya ya monggo diikuti terus, insya Allah nanti di belakang itu akan dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Nabi Khidir. Demikian, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Para bapak, para ibu, para jamaah yang saya hormati, sampai di sini untuk pengajian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, keamanan, dan keberkahan. Ada kurangnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalkan Quran hadis di dalam